aku menangis habis sejak loli mul sabis nak lari si special loli yang flip flip lah habis hijauan misteri rabat sehingga berserva alis nite wilki tanya jatuh menindami warna ohri nabe poesia tiaw bisen il-muza Michela Talwin. Warajħ Prof. Charles Briffa jaqra kitba tiaw bisen xi elementi dialettali fil-Karkaris. It-tliet qari ta' proza li ġejjin huma miktuba u moqrija mill-awturi stess u huma bid-dialett Karkaris. Nino Borċ jaqra it-twaqif tal-Bataljun Karkaris. Tarċisjo Żarb leħħiet minn ħassajjiet. U Filip Swireb jaqra Braret Hotel.